juga mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita, serta kita mampu mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang berbahagia ini kita masih bertatap muka melalui radio, siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka acara penyejuk keimanan. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas surat Yunus ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya. Summa ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat aniaya di bumi tanpa alasan yang benar. Hai manusia, sesungguhnya bencana aniayamu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil aniayamu itu adalah hanya kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu, lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini adalah yang sering terjadi di permukaan bumi ini dan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala banyak sudah menyelamatkan hamba-hambanya, baik yang beriman baik pun yang tidak beriman. Tapi yang lebih fatalnya lagi, yaitu mereka-mereka yang merasakan sudah diselamatkan Allah di muka bumi ini, ternyata mereka yabghuna fil ardi bighairil haq. Mereka kembali lagi menganiaya diri mereka sendiri tanpa alasan yang benar, sehingga perbuatan mereka itu menjadikan diri mereka kembali mengalami kehancuran. Bahkan bukan kehancuran saja, tapi Allah akan menghancurkan mereka disebabkan oleh perbuatan, sikap dan perilaku mereka. Semuanya itu dibahasakan dalam Al-Quran. Ya bahuna, yaitu mereka sebetulnya menganiaya mereka sendiri, bukan orang lain. Maka disinilah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, apa yang kita dapatkan kehidupan di dunia ini adalah mata'al hayatid dunya. Itu berupa kenikmatan hidup duniawi yang mana itu tidak akan kita dapatkan lagi di akhirat kelak nanti apabila kita terus melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ini Ustaz Ardian, satu Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal, kita melihat kehidupan sekarang ini, melihat dari musibah yang baru terjadi Sumatera Barat atau musibah yang sebelum-sebelumnya terjadi, banyak manusia-manusia yang diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kembali mereka begitu setelah jeda ataupun tidak ada lagi musibah, mereka tidak ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala sekali. Bahkan sholat mereka pun tertinggal, bahkan puasa mereka pun tinggal begitu saja di bulan Ramadan yang telah kita lalui sebulan yang lalu, tanpa ada rasa kesalahan terhadap diri mereka. Inilah yang dibahasakan dalam Al-Quran, ya baghuna fil ardi bighairi haq. Mungkin Ustaz Ardi dapat melihat bagaimana hal ini bisa terjadi, mereka itu tanpa mempunyai perasaan sedikit pun terhadap pelanggaran yang mereka. Iya, Di dalam sebuah hadis saya kaitkan bahwa di salah satu faktor mengapa manusia itu berhak untuk ditimpakan azab atas diri mereka, atau dalam bahasa hadisnya disebutkan halat alaihim azabi, itu adalah tersebar luasnya kemaksiatan secara terbuka. Nah, kita melihat hari ini bahwa kemaksiatan itu bahkan sudah sangat terbuka, bukan cuma terbuka tetapi sangat-sangat terbuka di sebahagian tempat, dan kita menyaksikan bahkan kemaksiatan itu sudah dianggap sebagai tradisi dan kebiasaan. Kita melihat misalnya acara-acara pesta hari ini sering sekali disusupi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dan begitu juga di mana kita melihat di kafe-kafe, di warung-warung kopi itu terjadi perjudian dan meminum-minum arak yang sudah dianggap juga sebagai sesuatu tradisi dan kebiasaan. Nah, inilah yang disebut dengan al-baghyu. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan al-baghyu itu disebut dengan merusak. Merusak sesuatu yang tadinya berfungsi kemudian tidak berfungsi. Dicontohkan dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam terjemahan yang kita terjemahkan itu di jilid 6 halaman 213, bahwa al-baghyu itu dicontohkan dengan orang yang membuat lubang di tengah jalan. Yang tadinya jalan itu dapat dipergunakan oleh pejalan kaki dengan baik, akhirnya rusak. Dan begitu juga ketika seseorang membuang sampah ke sungai atau ke sumur, sehingga sungai dan sumur itu terjadi tercemar. Maka ini disebut dengan orang al-bughat, ya, orang-orangnya disebut dengan bukan hanya pemberontak kepada pemerintah saja, tetapi orang-orang yang merusak tatanan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan begitu baik, itu juga adalah termasuk dengan al-baghyu atau al-bughat, al-baghi orangnya, dan jamaknya adalah al-bughat. Dan begitu juga yang menjadi permasalahan kita pada hari ini adalah orang-orang yang tadinya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala halal haram dan hukum-hukum yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an begitu terang benderang, dan kemudian dia merusak dengan perbuatannya. Oleh karena itulah tepat kalau sekiranya kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kerusakan itu bukan karena Allah tetapi karena ulah manusia itu sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Hari ini kita perlu merenung. Mengapa kalau hujan di Medan banjir bukan hanya karena selokan kita dan sanitasi kita kurang, tetapi parit-parit itu sengaja ditutup. Ya. Kalau kita melihat di Malaysia itu diharamkan atau dilarang keras para penjual-penjual, baik itu penjual kaki lima, untuk menutup parit. Atau siapa saja yang membawa gerobaknya misalnya menutup parit atau membuang sampah ke parit. Dan kalau itu dilakukan maka dendanya sangat besar. Nah, anehnya di kita saat sekarang ini, baik itu ruko ataupun tempat-tempat penjualan kaki lima itu dengan seenaknya menutup parit-parit dan membuang sampah ke parit itu. Sehingga sekalipun wali kota mengadakan pembersihan parit-parit, maka itu tidak banyak membantu untuk penanggulangan banjir di kita. Jadi ayat ini memang sangat manis sekali ketika kita kemudian diingatkan Allah dengan panggilan Ya ayuhan nas, wahai manusia. Artinya marilah kita sadar, bukan hanya orang Islam tetapi semua manusia itu harus sadar dari perbuatan dan pengrusakan yang ia lakukan. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, satu hal yang juga cukup menarik dari redaksi ayat ini adalah ketika di awal sekali Allah sudah meredaksikan dengan falamma anjahum izahum, tatkala Allah menyelamatkan mereka. Ada satu hal ingin digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, bahwa Allah itu pada dasarnya dan bahkan sifat Allah itu yang paling utama adalah menginginkan kebaikan kepada manusia dengan menyelamatkan manusia dari berbagai persoalan yang mereka hadapi. Jadi pada intinya Allah kebaikan bagi kita hambanya. Allah selalu menginginkan yang terbaik bagi manusia. Allah ingin agar manusia mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan mereka. Bahkan yang menarik di dalam surat Asy-Syura dikatakan bahwa takadu samawatu yatafattarna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, bahwa tidak hanya Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan bagi manusia, tapi juga malaikat selalu mendoakan manusia ini agar mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan mereka. tak kala ada guntur menggelegar, ya, kilat yang menyambar, disitulah malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia terselamatkan dari berbagai bencana yang akan menimpa. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata Allah sangat sayang kepada kita, malaikat sangat sayang kepada kita dengan selalu mendoakan kita. Maka sungguh satu hal yang sangat mengherankan adalah ketika manusia itu ternyata tidak sayang dan tidak kasih kepada dirinya sendiri. Makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan, izahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Tatkala mereka sudah dikasihani oleh Allah, oleh malaikat, oleh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, ternyata manusia malah lebih memilih untuk berbuat aniaya pada diri mereka. Di saat mereka berbuat aniaya inilah, maka jatuhlah hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena di awal mereka sudah bersikap pasrah, menerima, memohon kepada Allah agar mereka diselamatkan dari bahaya di lautan atau berbagai problema yang mereka hadapi. Tapi setelah dibantu, ternyata sikap sombonglah yang mereka tampilkan. Sikap pasrah inilah yang harus kita budayakan di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ada satu perkataan ulama yang menarik adalah ketika dia mengatakan, aku memasuki banyak pintu ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan aku temukan ribuan bahkan jutaan manusia yang ikut masuk ke jalan, ke pintu menuju jalan Allah. Aku memasuki pintu salat, aku lihat ribuan manusia di masjid melaksanakan salat. Aku masuk ke pintu sedekah, aku temukan manusia banyak sekali, ya, ribuan orang bahkan jutaan orang yang berlomba-lomba untuk bersedekah. Tapi pada saat aku berusaha memasuki pintu kepasrahan, ternyata sedikit sekali orang yang berada di pintu tersebut. Jadi intinya adalah bahwa ternyata banyak di antara kita yang selalu berusaha untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, berlomba di dalam salat, berlomba di dalam sedekah, tapi sifat dan sikap rendah hati, kasih sayang ada di dalam jiwa, kepasrahan diri seorang hamba untuk mengakui keesaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itulah yang jarang sekali yang kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mungkin sebagai penutup keterangan saya ini, ada sebuah hadis yang ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka bi'izzika wa zillina, wa nas'aluka biquwwatika wa da'fina, wa nas'aluka bimaghfiratika wa dzunubina antarhamna. Ya Allah, kami memohon dengan keperkasaanmu dan kerendahan kami atau kehinaan kami. Kami memohon dengan kekuatanmu dan kelemahan kami. Kami memohon ampunanmu atas segala berbagai dosa yang kami perbuat, agar engkau dapat mengasihi kami. Ya, terima kasih. Saya melihat ayat 23 ini ya buguna fil ardi bighairil haq. Jadi ada disebutkan dengan bighairil haq karena bagho itu orang Arab Saudi sering mengatakan apa? Istibgho gitu ya. Istibgho. Apa yang kamu mau? Jadi sebenarnya mau, katanya mau itu sendiri tidak salah, tapi mau bighairil haq, mau tidak pada tempatnya, itu menjadi salah. Itulah yang disebut dengan aniaya. Karena apa? Karena dia mau tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan koridor. Kita bisa menyimpulkan mau tidak pada tempatnya itu, atau aniaya atau kemaksiatan menurut bahasa Ustaz Ardiansa itu ada tiga. Kalau kita simpulkan, maksiat atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dosa besar, ada dosa kecil, atau tidak melaksanakan rukun Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dilanggar, maka itu dampaknya akan kepada orang yang melakukannya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, maksiat atau aniaya atau mau tidak pada tempatnya terkait dengan alam, seperti merusak hutan, membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak menjaga kebersihan, itu juga merupakan maksiat atau mau tidak pada tempatnya. Yang ketiga, maksiat terkait dengan sistem dan aturan main, seperti ya tidak meletakkan manusia tidak pada tempatnya, the right man in the right place. Kita menemukan nggak, Pemko Medan ini mencairkan dana 60 miliar untuk mengorek paret, tapi kita tidak melihat bahwa itu dilakukan secara semaksimal mungkin dan sangat sistematis. Karena apa? Karena masih kita menemukan proyek asal jadi, nampaknya masih banyak paret itu tidak menyelesaikan air hujan yang seharusnya mengalir ke dalam paret. Kita sangat menyayangkan bila akhir anggaran 60 miliar habis tetapi Kota Medan masih tetap banjir. Tentu saja ini disebutkan ya, mungkin orang-orang yang menikmati dari 60 miliar itu tidak pada tempatnya menikmati dunia, tapi ketahuilah marji'ukum ilaina marji'ukum. Allah akan meminta pertanggungjawaban itu, dan di dunia itu sangat sementara, sementara di akhirat itu sangat panjang. Saya rasa itu. Ya, kita akhiri bagaimana Rasulullah menggambarkan tentang al-baghyu, yaitu bahwasanya al-baghyu ini dengan orang yang memutuskan tali silaturahim itu adalah paling cepat akibatnya dan azabnya yang Allah turunkan kepada orang tersebut. Maka mudah-mudahan kita dapat menghindari dan memperbaiki lebih bagus lagi. Amin. Dan itulah yang kami sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 17 menit bukan malam.